hanyalah ku ingin dikau sayang. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah bahagia, tak ku turut gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Mengapa tiada maaf darimu? Telah bahagia, tak ku terus gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat.